Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asghal hadith kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini akan kita penuhi janji kami membacakan kisah Salman Al-Farisi. Kisah ini memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hidayah tidak sesusah beliau dalam mencari al-hidayah. Kita baca, karena waktunya singkat, mudah-mudahan bisa selesai. Kalaulah tidak, kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kisatuna hadihi hiya kisatu sa'i wara'al haqiqati al-ba'ithi anillahi kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Kisah kita sekarang ini adalah kisah seorang yang berusaha menggapai hidayah. Dan kisah ini adalah kisah yang nyata. Seorang yang berusaha mencari al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini adalah kisah seorang sahabat Salman Al-Farisi. فنترك لسلمان نفسه المجال ليروي لنا أحداث قصته. Maka kita akan membacakan di sini kisah Salman sendiri yang mengisahkan tentang perjalanan beliau sehingga bisa bertemu dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi sahabatnya beliau. Kisahnya panjang, namun ditulis dalam sejarah disingkat menjadi 4 atau 5 lembar. Qala Salman Al-Farisi mengatakan, kuntu fatan farisiyan min ahli Asbahan min qaryatin yuqalu laha Jayyan wa kana abi duhqanu qaryah wa aghna ahliha ghinan wa alahum manzilatan. Aku adalah seorang pemuda yang tinggal di negeri Asbahan, atau sebagian ulama menyebutkan negeri Asfahan. Negeri Asbahan ini adalah sebuah negeri di tengah-tengah negeri Iran, antara Tahran dengan Shiraz. Beliau seorang dari negeri sana, di sebuah daerah yang bernama Jayyan. Bapakku adalah seorang yang paling kaya di negeri itu. Bahkan bapakku adalah seorang pemimpin di negeri tersebut. Kalau dikatakan seorang raja di wilayah itu. Wa kuntu ahabu khalqillahi ilaihi mundu wulidtu. Aku adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh ayahku. Sampai aku menjadi anak pingitan bagaikan anak wanita. Sangat dicinta oleh ayahku. Sampai-sampai suatu hari, kata beliau, waqad istahattu fil majusiyah. Atau beliau mengatakan, wa yazdadu ala al-ayyam hatta habasani fil bayt khasyatan alayya kama tuhbasul fatayat. Sampai saking cintanya ayahku kepadaku, aku pun dimasukkan ke dalam ruangan tersendiri, tidak boleh keluar rumah. Aku pun dipenjara di rumahku karena ayahku takut ada apa-apa denganku. Aku diperlakukan sebagaimana fatayat, wanita-wanita pingitan. Karena saking cintanya ayahnya kepada Salman Al-Farisi. Wa qad istahadtu fil majusiyyah hatta ghadatu qayyaman nay qayyaman nar allati kunna ta'buduha wa unita bi amrun idramiha hatta la tahbuwa sa'atan fi laylin aw nahar. Aku adalah seorang yang beragama majusi. Keluargaku, negeriku, ayah nenek moyangku adalah kaum yang menyembah api, beragama majusi. Aku sungguh sangat aktif dalam majusi. Aku seorang yang sangat kuat dalam memegangi agama majusi. Bahkan aku mendapatkan tugas menjaga satu api yang besar, sehingga jangan sampai api ini padam di waktu malam ataupun di waktu siang. Saking seriusnya beliau dalam hal keagamaan, di waktu itu beliau masih sebagai seorang majusi. Wa kana li abi dhai'atun 'azimatun tadiru 'alaina ghallatan kabiratan wa kana abi yakumu 'alayha wa yajbi ghallataha. Ayahku sendiri seorang raja memiliki satu tempat yang besar untuk memuja api di tempat itu, di luar dari rumahnya Salman Al-Farisi. Memiliki tempat yang besar, memiliki api yang besar, dan dia seorang pemuja api dari kalangan Majusi. Wa fi dhati marratin syaghalahu 'ani dhihabi ila al-qaryah syaghilun faqal. Suatu hari ayahku yang seorang raja tadi yang paling kaya tersibukkan dengan pekerjaannya sehingga dia tidak bisa mendatangi tempat untuk dia beribadah, menyalakan api sebagaimana setiap hari dia menyalakannya. Sehingga satu hari ayahku mengatakan kepadaku, ya bunayya, inni qad syughiltu 'ani dhai'ati bima tara, fadhhab ilaiha, wa tawalla al-yawm 'anni sya'naha, faharajtu aksudu dhai'ataha, wa fima ana fi ba'di tariq, maratu bi kanisati min kanais nasara, فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون فلفت إلى ذلك النصارى. Suatu hari ayahku mengatakan, wahai anakku, aku tidak bisa mendatangi tempat ibadahku karena aku sibuk dengan urusanku. Maka laksanakan tugasku seperti setiap hari. Engkau datang ke sana, engkau tambah minyaknya supaya api tersebut jangan mati. Seperti apa yang aku lakukan selama ini. Pergilah kamu ke sana, wahai Salman. Ini baru Salman boleh keluar dari rumahnya. Fakharajtu. Aku pun akhirnya keluar menuju tempat ibadah ayahku. Wa fima ana fi ba'di tariq, ketika aku sedang melaksanakan perjalanan, aku mendapati gereja yang sedang melakukan ibadah dengan suara yang keras di dalamnya, melakukan zikir-zikir, melakukan salat sebagaimana syariat nabi-nabi yang lain. Aku mendapati gereja yang melakukan amalan tersebut. Fasami'tu aswatahum fiha. Aku pun tertarik untuk mendengarkan suara-suara apa itu yang selama ini Salman Al-Farisi tidak pernah mendengarkan suara tersebut. Aku dapati mereka yusalluna, mereka sedang salat di gereja itu. Lam akun arifu syai'an min amrin Nasara. Aku seorang yang tidak pernah mengenal agama Nasara. Au amrin ghairihi min asabil adyan. Aku pun tidak pernah mengenal agama selain Majusi. Litulima hajabani abi 'anil nas. Karena aku sangat dipingit oleh ayahku, tidak boleh keluar dari rumah sampai aku tidak tahu agama apa selain Majusi, tidak tahu. Ini kondisi Salman di awal-awalnya. Falamma ta'amaltuhum Fa'amma falamma ta'amaltuhum a'jabani salatuhum warghibtu fi dinihim wa qultu. Setelah aku menyaksikan salat mereka, zikir mereka, suara-suara mereka, aku tertarik dengan agama Nasara. Perlu kita tahu bahwa agama yang berlaku di waktu itu adalah agama Nasara. Karena memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi, maka masih berlaku agamanya siapa? Isa ibni Maryam. Ya. Wallahi aku mengatakan dalam hatiku, wallahi hadza khairun min alladhi nahnu alaihi. Agama ini lebih baik daripada agama Majusi yang selama ini aku yakini. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabati syam wa lam adhhab ila dhi'atin abi thumma inni sa'altuhum. Aku tetap di situ di samping gereja memperhatikan ibadah mereka, ketertarikan mendalam terus ingin tahu tentang agama Nasara sampai terbit matahari. Salman Al-Farisi tidak bisa menjalankan tugas dari ayahnya menuju tempat ibadahnya. Tidak bisa. Selesai habis waktu di gereja tersebut. Walam adhab thumma inni sa'altuhum. Kemudian aku bertanya kepada mereka-mereka yang ada di gereja itu. Saking ketertarikan yang mendalam, ingin tahu kebenaran, maka aku bertanya kepada mereka-mereka yang ada di gereja itu, aina aslu hadad din? Di mana awal mula agama Nasara ini? Di mana daerah mana yang sekarang ini besar berkembang agama Nasara ini? Aku ingin datang ke sana dan aku ingin belajar tentang agama ini. Sekali lagi di waktu itu agama yang berlaku adalah agamanya Nabi Isa, agama Nasara. Bisa difahami hadirin? Ya. Qalu fi biladi Syam. Mereka mengatakan agama ini berkembang pesat, banyak guru-guru di sana di negeri Syam. Maka walamma aqbala lailu uttu fi baitina ila baitina fatalaqani abi yas'alani amma sunatu fakultu ya abati inni maratu bi unasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'jabani ma ra'aytu min dinihim wama ziltu indahum hatta ghrabati syamsu. Aku pulang ke rumah dalam keadaan sudah malam. Kemudian orang tuaku menemuiku dan bertanya, kemana kamu selama ini? Sampai malam hari seperti ini, apa yang kamu lakukan di luar sana, wahai anakku? Seorang ayah yang sangat sayang terhadap anaknya mengkhawatirkan, kemana ini Salman? Sampai malam seperti ini belum pulang. Maka Salman mengatakan, ya abati, wahai bapakku, sungguh ketika aku sedang melalui perjalanan menuju ke tempatmu itu tadi, yang diperintahkan ke sana, aku menjumpai sebuah gereja. Di situ banyak manusia yang sedang beribadah. Berzikir, salat, berdoa, melakukan ini, melakukan itu. Sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Sungguh wahai bapakku, agama ini lebih baik daripada agama Majusi. Tentu seperti itu ya kaum muslimin. Majusi agama penyembah api. Musyrikin, kafirin mereka. Dan agama yang paling tepat di waktu itu agamanya Nabi Isa. Agamanya seorang rasul yang besar. Dan agama yang berlaku di waktu itu adalah agama Nasara. Ketika aku katakan kepada bapakku seperti itu, fadu'ira abi mimma sana'tu, maka bapakku pun marah. Marah seketika mendengarkan kata-kata itu. Waqal, ay bunayya, laysa fi dhalika ad-din khair. Dinuka wa dinu abaika khairun minhu. Ayahnya naik pita marah. Seraya mengatakan, wahai anakku, tidak baik sama sekali agama itu. Kebaikan itu hanya pada agama nenek moyangmu. Yani agama Majusi. Ini akibat tidak mau belajar. Menyangka apa yang selama ini kita lakukan, ini yang terbaik. Tidak tahu kalau ternyata ada sunnah Nabi yang lebih baik. Jahil bapaknya, tidak mau mencari kebenaran. Maka setelah kejadian itu, kata Salman tetap ngeyel dan menerangkan kebenaran. Kultu, aku katakan kepada bapakku, kalla, wallahi inna dinahum la khairun min dinina. Tidak seperti itu, bapakku. Sungguh agama Nasara lebih baik daripada agama kita, agama Majusi. Fakhafa abi mimma akul, wa ghashiya an artadda an dini, wa habasni bil bait, wa wada'a qaidan fi rijli. Maka bapakku lebih lagi naik pitam, akhirnya memenjeraku dalam sebuah kamar dan mengikat kakiku dengan tali dari besi yang kuat. Diikat kakinya. Tidak boleh pergi kemana-mana. Kalau kemarin dipingit karena saking cintanya, kalau sekarang ini dipenjara di sebuah kamar dan diikat kakinya, khawatir kalau Salman murtad dari agama Majusi, berpindah agama menjadi agama Nasara. Walamma utihat lil fursah ba'athu lin Nasara aqulu lahum. Suatu hari aku memiliki sebuah kesempatan, aku mengirim salah satu pembantuku untuk berangkat ke tempat Nasara tadi yang sedang beribadah di gereja tadi. Katakan kepada mereka, idza qadima alaikum raqbun yuridu dhahaba ila biladi syam fa'limuni. Kalau ada rombongan dari kalian wahai Nasara yang mau ke negeri Syam, beritahukan aku. Aku akan ikut bersama kalian ke negeri Syam. Ini masya Allah, Allah berikan kepada Salman al-Farisi keinginan mendapatkan al-haq, keinginan untuk beragama dengan kebenaran, keinginan mengetahui apa itu al-haq. Ini dia. Dari semenjak awal Salman memiliki yang seperti itu. Maka fama huwa illa qalil. Tidak begitu lama. Hatta qadima alihim rakbun muttajuhun ila Syam. Datanglah satu rombongan dari kaum Nasara yang akan berangkat ke negeri Syam. Fakhbaruni bihi. Fahtaltu ala qaidi hatta halaltuhu. Wa kharajtu ma'hum mutakhafiyan hatta balaghna bilad Syam. Aku diberitahu oleh mereka. Aku pun kemudian berusaha sekuat mungkin melepas tali yang mengikat kakiku untuk kemudian aku keluar dari kamar itu tengah malam dengan bersembunyi-sembunyi melepaskan diri dari penjara ayahnya demi menggapai hidayah. Akhirnya Salman ketemu dengan rombongan yang mau ke negeri Syam. Berangkatlah Salman ke negeri Syam tanpa membawa apapun kecuali baju yang ada pada tubuhnya demi mencari apa? Hidayah. Falamma nazalna fiha, ketika kami sudah berada di negeri Syam, qultu, aku bertanya kepada penduduk negeri Syam, man afdhalu rajuli min ahli ad-din, siapa orang yang paling utama di antara kalian yang paling tahu dengan agama Nasara ini, tunjukkan aku kepada dia. Qalu al-uskuf. Mereka mengatakan uskuf. Bahasa kita uskuf. Bahasa Arabnya uskuf. Diberitahukan itu loh. Uskuf. Apa itu uskuf? Seorang sebuah jabatan yang ada pada agama Nasara. Pemimpin dalam melakukan sebuah ibadah. Ini uskuf. Ada pasur, ada rahib, ada ahbar, ada uskuf. Bisa dipahami hadirin? Ini nama jabatan tokoh di antara mereka. Fajituhu fakultu. Aku pun mendatanginya. Dan aku berkata kepada dia, inni kadraghibtu fi nasraniyah. Wahbabtu an alzamaka wahdimaka. Wa ta'allama minka wa salli ma'aka. Sungguh aku datang dari jauh, ingin belajar tentang agama Nasara. Aku ingin untuk selalu bersamamu, membantumu, berkhidmat kepadamu, berdoa dengan bersamamu, beribadah bersamamu di negeri ini. Karena yang ditunjukkan kepada Salman adalah seorang yang dianggap tokoh di waktu itu. Namun ternyata tokoh ini tokoh yang jelek. Tokoh yang buruk. Allah belum memberitahukan kepada Salman sebuah hidayah melalui orang ini. Faqala udkhul fadakhaltu indahu waj'altu akhdimuhu. Aku pun kemudian tinggal bersama uskup ini. Aku pun membantu kepentingan dia selama hidup dia di negeri Syam itu. Thumma ma labithu an araftu anna ar-rajula rajulun su'. Faqad kana ya'muru atba'ahu bis-sadaqah wa yuraghibuhum bi thawabiha. Fa idza a'tahu minha shay'an linfiqahu fi sabilillah iktanasahu li nafsihi wa lam yu'ti al-fuqara wal masakin minhu shay'a hatta jama'a sab'a qilal min adh-dhahab. Ternyata aku dapati orang ini orang yang jelek. Orang ini memberikan semangat kepada pengikutnya untuk bersedekah dan bersemangat memberikan semangat untuk mendapatkan pahala dari sedekahnya. Namun ketika pengikut-pengikut orang ini dari kalangan Nasoro bersedekah fi sabilillah, disimpan oleh dia, ditimun oleh dia, dan tidak dibagikan kepada orang-orang yang fukara dan masakin, sampai akhirnya dia mendapatkan 7 peti berupa emas. Orang ini bahasa kitanya jarkoni, ya. Dia menghembuskan setelah kumpul uang disimpan oleh dia sebagai harta kekayaan dia. Suatu hari orang ini mati. Kisahnya orang ini mati. Aku pun benci sama orang ini. Kemudian kata beliau, fabkhatuhu bughdan syadidan, aku membenci orang seperti ini. Lima ra'aituhu minhu, karena aku menyaksikan sendiri perbuatan dia. Thumma ma labitha an mata fajtama'at an-nasara dafnihi. Faqultu lahum inna sahibakum kan rajul su' ya'murukum bis-sadaqati wa yuraghibukum fiha fa idza ji'tumuhu biha iktanaza li nafsihi wa lam yu'ta al-miskin minha shay'a. Ketika orang ini mati, para pengikutnya pun melaksanakan ritual pemakaman. Ketika hendak dimakamkan orang ini, dimasukkan ke liang lahat, aku katakan kepada mereka, tahukah kalian siapa orang ini? Inna sahibukum hadza rajulun su. Tokoh kalian ini orang jelek. Tokoh kalian ini orang yang buruk. Dia memerintahkan kalian untuk bersedekah, namun kemudian uang-uang kalian, emas-emas kalian ditimbun olehnya. Maka orang-orang Nasoro bingung mendengarkan kalimat ini. Masa iya? Masa iya? Qalu min aina arafta dhalika? Dari mana kamu tahu hal itu? Qultu ana adullukum ala qabri, ala kanzihi. Hayo mari. Aku beritahukan kepada kalian, itu loh di sana tempat uang-uang emas dia. 7 peti banyaknya. Qalu na'am dulluna alaihi. Faraitu mawdi'uhum fastakhraju minhu sabqilalan mamlu'atan dhahaban fiddatan falamma ra'ahu qalu wallahi la nadfinuhu thumma sallabuhu wa rajamuhu bil hijarah. Sungguh setelah diberitahukan ini loh emas-emasnya, mereka tahu hal itu, mereka kemudian mengatakan, kami tidak akan mengubur orang ini, kami akan merajam orang ini dengan batu, karena saking bencinya mereka dengan si tokoh yang satu ini. Ini kisah pertama beliau dengan seorang uskup yang jelek. Thumma innahu lam yamdu ghairu qalil hatta nasabu rajulan akhar makanahu. Perhatikan kisah baiknya sekarang ini. Tidak begitu lama, orang-orang Nasor yang ada di negeri itu mencari pengganti sebagai pengganti uskup yang telah mati tadi. Falazimtuhu, aku pun hidup bersama uskup yang baru ini. Famara'aitu rajulan ashadu minhu fid dunya wala arghaba minhu fil akhirah wala ad'aba minhu 'ala ibadati laylan wa nahara fahbabtuhu hubban jamma wa qamtu ma'ahu zamanan falamma hadaratul wafatu qultu lahu. Kata Salman, orang ini uskup yang baru ini, dia sangat baik sekali, orang yang sangat semangat meraih akhirat, orang yang sangat zuhud terhadap dunia, orang yang selalu beradab dengan adab yang mulia, beribadah siang malam beribadah. Aku sangat mencintai orang ini Suatu hari orang ini pun meninggal dunia. Sebelum wafatnya orang ini, aku bertanya kepadanya, ya fulan, man tusini bi, wa man ma'aman tunsani an akuna min ba'dik. Wahai si fulan, engkau akan meninggal dunia. Tolong beritahukan kepadaku, siapa temanmu yang semisal denganmu? Orang Nasara yang masih memegang agama Nabi Isa, tunjukkan kepadaku. Aku ingin bersama dia seperti aku bersamamu. Maka orang itu mengatakan sebelum wafatnya, ya fulan, faqala ya bunayya, la a'lamu ahadan, ala ma kuntu alaihi illa rajulan bil mausil, huwa fulanun lam yuharrif, wa lam yubaddil falhaq bihi. Si uskup yang baik tadi mengatakan, ya fulan, wahai Salman, aku tidak tahu seorang pun di muka bumi ini yang masih memegangi agama Nabi Isa, kecuali seorang uskup di negeri Mosul. Pergi kamu ke sana segera. Bergabunglah kamu dengannya. Dia seorang yang tidak pernah merubah-rubah Injil dan tidak pernah mengganti-ganti Injil. Dia orang yang baik. Masya Allah. Segera Salman berangkat ke negeri Al-Mosul. Kemudian aku beritahukan ketika aku bertemu dengan orang yang dimaksud. Aku katakan kepadanya tentang kisahku. Wa qultu lahu inna fulanan awsani inda mauti an alhaq bika. Aku mendapatkan wasiat dari temanmu yang ada di negeri Syam untuk aku bertemu denganmu. Kata orang ini, hanya engkau yang tahu tentang Injil yang asli. Engkau yang tidak merubah-rubah agama Nasara. Maka orang ini kemudian mengatakan, akim indi. Ya, kamu tinggal bersamaku sekarang ini. Di negeri mana? Al-Mosul. Faqamtu indahu wa wajadtu ala khairin hal. Aku pun bersama dia. Dan dia orang yang lebih baik daripada yang pertama. Orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik. Thumma innahu lam yalbith annahu mat. Namun orang ini tidak begitu lama meninggal dunia. Ketika orang ini mendekati wafatnya, aku tanyakan semisal yang pertama. Apa yang kau wasiatkan untukku? Aku diperintahkan kemana? Aku bertanya kepadamu sebuah pertanyaan. Man tusi bi wa man ta'muni bili haqibi. Siapa temanmu lagi yang semisalmu? Engkau akan meninggal dunia. Saya bingung mencari orang yang baik. Di waktu itu jarang orang yang baik, kaum muslimin. Beritahukan kepadaku. Maka dia pun memberitahukan seorang laki-laki. Beliau mengatakan, wallahi ma'alamu anna rajulan ala mitli ma kunna alaih illa rajulan binasibin falhaq bihi. Aku tidak tahu lagi, wahai Salman, adanya orang yang masih memegangi agamanya Nabi Isa kecuali seorang yang nunjau di sana, di kampung yang namanya Nasibin. Pergi kamu ke sana. Maka beliau pun datang ke kampung Nasibin. Kisahnya pun sama. Tidak begitu lama meninggal dunia orang ini. Ya, tetapi tidak mengendorkan semangat Salman dalam menggapai al-hidayah. Maka ditanyakan kembali, siapa temanmu? Ditunjukkan ke negeri yang namanya Al-Amuriyah. Kamu ke sana, kamu ke sana. Cuma di sana satu-satunya orang. Tidak ada lagi. Maka beliau pun kembali ke sana, menuju ke negeri Amuriyah dan berjumpa dengan uskup yang masih di atas agama Nabi Isa, berpegang dengan agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bertauhid. Tidak begitu lama orang ini pun mati. Memang nasib. Tetapi inilah kehidupan beliau, Salman Al-Farisi. Hah? Kalau kita, ya ikhwan, saudara kita yang ahlu sunnah meninggal dunia, kitanya melempem. Ya. Orang Haji Maning, karena sudah tidak ada lagi yang bawa ke pengajian, melempem. Ngerti melempem, Pak? Kayak kerupuk. Ya. Melempem, as. Orang Haji Maning. Orang Nabatir. Salman tidak. Begitu beliau sampai ke sana, yang terjadi adalah sama. Di waktu di Amuriyah, beliau berhasil berniaga dan memiliki sapi-sapi dan kambing-kambing yang banyak. Suatu hari Orang ini pun meninggal dunia. Aku pun bertanya kepadanya untuk menerima wasiat. Maka laki-laki itu mengatakan, yang terakhir ini, uskup terakhir. Qala ya bunayya wallahi ma a'lamu anna hunaka ahadan minan nasi baki ala dhahril ard mustamsikan bima kunna alaih. Wahai anakku, wahai Salman, aku sudah tidak tahu lagi adanya seorang yang berpegang teguh dengan agama Nasara. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi, wahai Salman. Walakinnahu qad adalla zamanun yakhruju fihi bi ardil Arab nabiyun yub'ath bi dini Ibrahim. Tetapi aku beritahukan kepadamu, sebentar lagi Allah akan munculkan satu nabi dari bangsa Arab yang dia mengikuti agama Nabi Ibrahim. Dia diberikan sifat-sifatnya oleh beliau. Di antara sifatnya, akan pindah ke Madinah. Di antara sifatnya, tidak makan sedekah dan memakan hadiah. Dan di punggungnya terdapat tanda kenabian. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami bawakan kisah sedikit. Lebih seru besok kita temu dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Lebih, masya Allah. Kita akan bawakan insyaAllah dalam pertemuan akan datang. Sebagai talim kita naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dengan ini. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.